datang nun jauh di sana. Sayup ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dan alunan kopi.